pernah membuatku merasa sempurna, hingga aku pun menjanjikan selamanya. Namun ternyata mimpi yang dia punya berbeda. Namun ternyata mimpi yang